الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan bab majaa fin nusrah, bab yang telah datang di dalam kitab Tauhid, apa yang datang tentang nusrah. Nusrah yaitu melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Hillus sihr anil mashur, melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Dan ini permasalahan yang penting bagi seorang muslim, terkhusus mereka yang ingin selamat di dalam bertauhid. Karena nusrah ini kaitannya dengan sihir, dan banyak praktek-praktek sihir yang dilakukan oleh orang yang mengaku muslim, sehingga seorang muslim harus waspada dari segala bentuk praktek-praktek sihir yang hakikatnya bukan dari Islam. Dan ketika seorang terkena sihir, maka Islam agama yang rahmah, Islam yang menyelamatkan seorang hamba di dunia dan akhirat, maka menunjukkan jalan keluar dari saat terkena sihir. Para hadirin, telah sampai kepada kita hadis yang pertama, yaitu hadis Jabir. Hadis Jabir ketika beliau ditanya tentang nusrah. Nusrah yang dipraktekkan pada zaman itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya min amalis syaitan. Nusrah itu termasuk di antara perbuatan syaitan. Nusrah itu termasuk di antara perbuatan syaitan. Yakni nusrah yang dilakukan oleh orang jahiliyah karena mereka melepaskan ikatan sihir dengan sihir, melepaskan sihir dengan bantuan setan. Maka ini termasuk perbuatan setan juga. Sebab tidak mungkin penyakit, karena orang terkena sihir seperti orang terkena sakit, maka cara mengobatinya pun dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan bimbingan para dukun-dukun, para mereka yang bekerja sama dengan setan-setan, sehingga mereka berusaha menghilangkan, melepas sihir dengan bantuan setan. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari hal tersebut. Selanjutnya, wa fil Bukhari an Qatadah qultu li ibnil Musayyib au Musayyab, dalam riwayat Imam Bukhari, dari Qatadah aku bertanya kepada Sa'id ibnil Musayyab au Musayyib. Naam. Rajulun bihi tibbun au yukhadu an imra'atihi. Tentang rajulun, seorang yang terkena tibbun, sakit. Orang yang terkena sakit. Au yukhadu an imra'atihi. Atau orang yang dia tidak bisa mendatangi istrinya, dia tertahan, tidak mampu menggauli istrinya sendiri. Ya. Saya ulangi, aku bertanya tentang orang yang terkena sakit, sakit karena sihir, atau seorang suami dia tidak mampu mendatangi istrinya sendiri. Ayuhallu anhu au yunsharu. Maka ditanyakan kepada Sa'id ibn al-Musayyab, apakah boleh yuhallu, dilepaskan sihirnya, au yunsharu, atau dinusrah, dilepaskan ikatan sihirnya atau dinusrah, nusrah diobati sihirnya. Qala, maka Sa'id ibn al-Musayyab menjawab, la ba'sa bihi, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Innama yuridu bihi al-islaha, tidak lain, kata beliau, dia menginginkan dengannya al-islah, kebaikan. Dia menginginkan kebaikan. Wa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Lalu Sa'id ibn al-Musayyab mengatakan, adapun melepaskan sihir, mengobati sihir yang itu bermanfaat, falam yunha anhu, maka tidak terlarang. Maka tidak terlarang. Baik. Dalam riwayat Imam Bukhari, beliau menukil dari seorang ulama besar pada masanya, Sa'id ibn al-Musayyib au Musayyab. Beliau ditanya, berfatwa beliau tentang masalah rajulun bihi tibbun. Kata Syekh Utsaimin, tibbun ay sihrun. Ditanya orang yang terkena sihir. Wa minal ma'lum anna tibb huwa ilajul marad. Jadi maksud, hal yang maklum bahwa at-tibb di situ ialah pengobatan atas orang yang sakit. Lakin sumia sihra tibba. Namun orang dulu mengatakan tib itu nama bagi sihir, pengobatan bagi sihir. Min babi tafa'ul. Tib artinya aslinya sakit, tapi min babi tafa'ul. Apa tafa'ul? Dari bab sifat optimis. Apa itu optimis? Seorang berusaha optimis lawan dari pesimis. Kama sumia alladih, seperti orang dulu mengatakan alladih yang digigit atau disengat binatang dengan nama saliman. Jelas barang yang digigit itu tidak sehat, terasa sakit. Namun sebagai tafa'ul saliman, selamat. Ya. Wal kasir jabiron, untuk menyebut sesuatu yang patah atau terputus, orang dulu mengatakan jabiron, tertutup insyaallah. Hakadha min babi tafa'ul. Apa itu at-tafa'ul? Optimis dengan sesuatu yang menimpa. Sudah tahu dia tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan, dia harus optimis. Dan Nabi mengatakan ahsanuhal fa'lu, perkara yang paling bagus optimis. Seorang muslim optimis, ini yang paling bagus. Sampai nama pun, nama yang seharusnya tadi menunjukkan terkena sihir, tapi diberi nama tib. Apa tib? Sembuh. Ini tafa'ul. Karena penting kadang dengan nama seorang supaya tafa'ulan bihi. Seperti kisahnya Sa'id ibn al-Musayyib, bapaknya namanya Hazin. Hazin. Hazin adalah mengandung makna sedih. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada orang ini, masmuk, siapa namamu? Hazin. Maka Nabi mengatakan idzan anta sahlun. Kamu namanya Hazin? Hazin artinya orang yang sedih terus-menerus. Maka Nabi mengatakan kalau begitu namamu sahlun. Apa itu sahlun? Mudah. Namun bapaknya Sa'id ibn al-Musayyib tadi mengatakan ana la ughayyir isma. Saya tidak mau merubah nama. Samani abi, nama yang sudah diberikan kepadaku. Dari dulu saya namanya Hazin. Berat bagi saya merubah nama. Namanya Sahl. Unduru. Beliau mengatakan Sahl tafa'ul. Apa itu tafa'ul? Optimis. Jadi orang jangan sampai dia itu sedih terus. Tapi sahl, apa itu sahl? Diberi kemudahan. Optimis. Ya. Namun orang ini tidak mau mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipilihkan nama yang baik, tidak mau. Dia tetap bertahan dengan nama dari bapaknya yang maknanya jelek. Jelek, hazin. Ya. Maka kata Sa'id ibn al-Musayyab, wa ma yazalu hazina hatta yamut. Bapakku terus menerus menjadi orang yang ditimpa kesedihan sampai matinya. Dulu. Ini nama ya ikhwan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim ketika punya nama jelek maknanya, maka dirubah sebagai nama yang mengandung makna yang baik, atau nama-nama yang disebutkan oleh para ulama dengan nama-nama tersebut. Taib. Kembali kepada pelajaran. Ya. Lalu kata beliau, seorang bertanya tentang orang yang terkena sakit sihir, au yukhadu an imra'atihi, atau yukhadu an imra'atihi, apa maknanya? Ayah bisu an zaujati, atau orang yang dia tertahan. tertahan diri tak mampu menggauli istrinya sendiri. Nah, fala yatamakkana min jima'iha. Seorang suami tak memungkinkan melakukan hubungan badan dengan istrinya sendiri. Ini suatu penyakit. Ya. Kenapa? Ini disebabkan sihir. Sihir diantara yang dilakukan oleh para dukun-dukun yang mempraktikkan sihir itu ini. Namanya sihir sorf. Sihir sorf, yakni seorang terkena sihir yang tadinya sangat mencintai istrinya, tiba-tiba menjadi sangat benci kepadanya, sampai tidak mampu menggaulinya kadang. Maka ini penyakit karena pengaruh sihir. Maka ditanyakan kepada Sa'id ibn al-Musayyib, wa huwa laisa bihi ba'sun. Maka yang seperti itu, pengobatan dari hal itu tidak mengapa. Wa hadza min na'is sihr. Sorof tadi, seorang suami tidak mampu menggauli istrinya sendiri, termasuk jenis sihir. Wal-ajib, namun Syekh mengingatkan, sesuatu yang ajaib, yang aneh. Anahu mustaharun, namun hal itu perkara yang sudah masyhur. Apa itu? Indan nas anahu idha kana indal aqad. Bahwa manusia saat melakukan akad, akad pernikahan misalnya, wa qada ahadun uqdatan indal uqad, seorang mengambil ikatan seperti pernikahan misalnya dari ikatan-ikatan, fa innahu yahsulu habsuhu an imraatihi, maka dia telah berhasil apa itu, menahan istrinya. Ya, sudah menjadi miliknya. Wa balagha ba'duhum faqal, bahkan sebagian orang dia meyakini, idza syabbaka ahaduhum baina asabihi indal aqd habasa zauj an ahli. Apabila sudah saling syabbaka, satu jari dengan jari yang lain disatukan, berarti apa? Di saat akad tadi, maka habasa zauj an ahlihi, sudah tertahan seorang suami terhadap istrinya. Wa hadza la arifu lahu asla. Namun yang seperti ini saya sendiri tidak tahu hukum asalnya. Walakin katsira ma yaqa habsu zauj an zaujatihi wa yatlubuna al ilaj. Namun kata Syekh, banyak apa yang disebutkan tadi tidak terjadi. Mayaqa habzuz zauj, tidak terjadi tertahannya seorang suami dari istrinya, sehingga mereka kadang yatlubunal ilaj. Wa qad dzakara ba'du ahli ilmi anna minal ilaj ayyutalliquha. Sebagian orang, kata beliau, sebagian orang dari kalangan ahli ilm, obat dari itu ialah ditalak, summa yuraji'uha, kemudian rujuk lagi, ya. Fayanfaqu sihr, sehingga akan lepas sihirnya. Maka lakin la adri hadza hal hadza yasih amla. Namun saya sendiri tidak tahu apakah yang seperti ini talaknya sah atau tidak, ya. Fa idza sahha fa talaquhu najis. Kalau sah, maka talaknya jadi boleh, li annahu talakun lil istibqa. Kata talak di situ dilakukan untuk melanggengkan suami istri. Fayutalliqu kailaj, talaknya sebagai obat. Wa nahnu la nafti bi syai'in min hadza. Namun saya pribadi tidak mengfatwakan yang seperti itu. Bal naqul la na'rifu anhu syai'a. Yang seperti ini saya tidak tahu. Demikian kata Syekh rahimahullah. Selanjutnya kembali kepada ucapan beliau, Hasan Sa'id ibn Musayyab ditanya tentang orang yang terkena sakit sihir, au yu'khad yahtamil annahu lisyaq minar rawi. Kalimat au yu'khadu ini kata Syekh Utsaimin karena sebab kemungkinan ragunya perawi. Karena itu maka kalimat au. Au menunjukkan ragu. Hal qala Qatadah bihi tibun au qala yu'khadu an imra'atihi. Aqulta yu'khad wa yahtamil an takuna litanwi'. Apakah Qatadah mengatakan at-tib atau juga beliau mengatakan yu'khadu bihi imra'atihi, atau kemungkinan yang ketiga litanwi', untuk menunjukkan jenis, ya, jenis sihir penyakit karena dia tidak mampu mendatangi istrinya. Ay annahu sa'ala an amrain, atau dia bertanya tentang dua masalah tadi, anil mashur, tentang masalah orang yang terkena sihir, atau masalah seorang suami yang tidak mampu mendatangi istrinya. Nah, selanjutnya apa pertanyaannya? Kalau orang terkena sihir atau orang tidak mampu mendatangi istrinya, pertanyaannya, hal apakah boleh seorang itu yuhallu, apa itu yuhallu, anhu au yunsharu, yah yuhallu aila syakka anna au hunalis syak alhil huwa nusrah li'anal hil huwa nusrah, yani yuhallu apakah boleh dilepaskan sihirnya atau dinusrah. Yuhallu maknanya sama dengan nusrah. Apa itu? Dihilangkan, dilepaskan ikatan sihirnya. Boleh apa tidak? Nah, maka kata Sa'id ibn Musayyab, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Orang yang terkena sihir atau orang yang tidak mampu mendatangi istrinya karena disihir, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Innama yuridu bihil islah, karena yang diharapkan kebaikan. Seorang berumah tangga tidak lain menginginkan dengannya kebaikan. Kalau ada seorang suami tidak mampu mendatangi istrinya, apa yang terjadi? Pasti terjadi kerusakan dalam rumah tangga. Imma istrinya yang tidak sabar sehingga dia melakukan perzinaan, naudzubillah min dzalik. Atau barakallahu fikum, keluarga ini akan bubar. Dan ini yang diharapkan oleh syaitan. Sihir dikatakan dalam Al-Quran, yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Tujuan sihir diantaranya ialah kadang memisahkan seorang suami dari istri. Sihir tujuannya ini, memisahkan hubungan suami-istri. Kalau suami istri sudah pecah, apalagi punya anak, bagaimana masa depan anaknya? Iya. Padahal membangun rumah tangga kan banyak kebaikannya. Rumah tangga adalah sebuah masyarakat terkecil. Kalau masyarakat terkecilnya sudah rusak, lalu bagaimana masyarakat besarnya? Nah, dari sinilah orang kafir merusak keluarga-keluarga kaum muslimin melalui berbagai macam cara. Dari mulai alat komunikasinya, mulai pendidikannya. Ya. Pendidikannya dirusak. Orang sekarang cenderung mengukur orang itu memiliki kedudukan ilmu, itu sekedar memiliki sebuah predikat gelar. Iya. Baik dalam perkara agama atau dunia. Iya. Padahal itu bukanlah demikian. Patokannya kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tidak lain, orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-Nya itulah al-ulama. Iya. Dalam hal ketakwaan, dalam hal kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari seorang hendaklah jujur dalam menghadapi suatu masalah, bahwasanya kaum kafirin berusaha menggambarkan umat Islam supaya jauh dari apa yang diharapkan oleh generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, generasi terbaik, generasi Rasulullah SAW dari keluarga-keluarga yang mereka dibingkai dengan tauhid dan sunnah. Iya, tauhid dan sunnah. Orang kafir Persia, Romawiya takut. Mereka takut kepada para sahabat. Dan inilah nusirtu bi ra'bi masirata syahrin. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, aku ditolong oleh Allah, beliau dan para sahabatnya ditolong oleh Allah masirata syahrin. Perjalanan sebulan belum ketemu musuh, musuh sudah takut. Perjalanan sebulan belum bertemu ini sudah takut duluan. Itu orang kafir dulu. Maka kalau sekarang kita umat Islam, keluarga-keluarga kita tidak dibingkai dengan manhaj para sahabat, tentu mereka akan leluasa. Iya. Dan di antara kerusakan yang muncul di tengah keluarga ialah sihir tadi. Barakallahu fiik. Selanjutnya, ka'anna Ibnul Musayyab, kata Syekh Utsaimin, seolah di sini Sa'id Ibnul Musayyab rahimahullah qasama sihra ila qismain, membagi sihir ada dua macam, kesannya demikian, darun wa nafi'. Kesannya Sa'id Ibnul Musayyib itu membagi sihir itu ada dua, nah, yang bermanfaat dan yang membahayakan. Fadhar muharram. Kalau yang membahayakan itu diharamkan. Kesannya seperti itu. Ya. Wa yaf'aluna, seperti Allah katakan, wa yaf'aluna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Harut dan Marut menguji umat manusia dengan sihir. Dan ketika mereka belajar sihir, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqul innama nahnu fitnah. Tidaklah ku mengajarkan kepada seorang pun kecuali ini fitnah. Ya. Fitnah ini, ujian. Ya. Fa ta'allamun ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Namun akhirnya mereka belajar sihir itu. Yang ma yadurruhum, tidaklah membahayakan mereka, wa la yanfa'uhum, tidak pula memberikan manfaat bagi mereka. Al-Baqarah. Sehingga kesannya Sa'id Ibnul Musayyab di sini mengatakan dibagi dua. Sehingga beliau mengatakan la ba'sa bihi, kalau itu manfaat. Wa hadza dhahir ma rawa anhu. Ini yang nampak riwayat dari Sa'id Ibnul Musayyab. Wa bi hadza ashabun al-fuqaha, oleh karena itulah akhadha, mengambil pendapat ini sebagian ahli fikih. Terkhusus madhab Imam Ahmad. Madahib fuqaha madahib Ahmad rahimahullah. Namun maqalu yajuzu hilu sihir bi sihir li darurah. Mereka sebagian fuqaha yang mengikuti madhabnya Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan boleh melepaskan sihir dengan sihir karena darurat. Karena apa? Darurat. Diterangkan oleh Syekh Al-Syeikh di dalam syarah kitab Tauhidnya. Ya. Apakah pendapat ini benar? Pendapat sebagian fuqaha kalangan Imam Ahmad ini benar. Syekh Al-Syeikh menyebutkan, Saleh Al-Syeikh mengatakan, "Na'am." Beliau mengatakan, "Wa dal qaul laisa bisawab." Pendapat sebagian fuqaha ini tidak benar. Bal ghalat, keliru. Kenapa keliru? Li'anna darurah la takunu jaizah yubaddiluddin wa tauhid iwadan anha. Sebab sakit, orang kena sihir kan sakit. Tidak bisa mendatangi istrinya karena sihir juga sakit. No? Itu tidak boleh karena apa? Darurat. Tidak boleh dilakukan dengan cara yubaddiluddin, mengganti apa? Agama. Wa tauhid, apalagi menggadaikan tauhid. Iwadan anha, sebagai ganti dari sakitnya. Antum kepengin sembuh, tapi obatnya dengan menukar agama. Ini kalau dikatakan darurat, apa harus seperti itu? Ini pandangan Syekh Saleh Al-Syekh, sehingga keliru. Berobat dengan sesuatu yang haram, sihir haram. Sakit, apa harus diobati dengan sesuatu yang haram? Allah tidak pernah menurunkan obat dari sesuatu yang haram. Ya, kalau itu perkaranya sakit, bisa berobat dengan cara yang mubah, obat-obatan, atau dengan ruqyah yang syar'iyah. Ya. Jangan dengan sihir. Itu kesan pendapat Ahmad, ya, Imam Sa'id Ibn Musayyib, seperti itu. Namun saya ulang lagi, pendapat ini adalah pendapat yang ghalat. Nah, qala ba'du ahlul ilm innahu la yajuz. Lah ini, sebagian ulama mengatakan tidak boleh hilu sihir bisihri. Tidak boleh melepaskan sihir dengan praktek sihir. Hamalu marawa an Ibn al-Musayyab bi anna al-murad bihi ma la ya'lamu an hali. Sehingga ucapan Sa'id Ibn al-Musayyib tadi dibawa kepada sebuah pemahaman bagi yang tidak tahu keadaannya. Hal wa sihir au hiru sihir, itu sihir atau bukan? Amma idza ulima annahu sihrun fala yahillu. Namun kalau sudah jelas ini orangnya pakai sorban, pakai jubah putih, baik, membaca mantra Bah Kliwon, Bah Pahing, bawa kemenyan, ini kemungkinan praktek apa ini? Sihir. Ya, walaupun menampakkan seorang muslim, hakikat seorang muslim itu dilihat zahirnya, ucapannya, hatinya. Ya, zahirnya nampak muslim, omongannya kufur. Berarti ini mengeluarkan keislamannya. Bukankah ada orang masuk jahanam hanya karena satu kalimat min sakhatillah, kalimat yang dimurkai oleh Allah, kufur dia. Maka oleh karena itu dilihat dulu, dengerin mantranya, jampa-jampinya apa, persyaratannya apa, maharnya 7 ekor kambing, ya, disembelih di setiap pojok rumahnya. Syarat yang lain, harus melakukan puasa 3 hari 3 malam, tidak melakukan ini dan itu, padahal itu boleh. Kemungkinan ini pengobatan yang tidak sesuai dengan syar'i dan jelas praktek-prakteknya. Sehingga kalau itu sudah jelas, praktek sihir tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Walakin ala kulli hal, hatta lau kana Ibn al-Musayyab. Kata Syekh Utsaimin, namun kesimpulannya, walaupun yang mengatakan itu adalah Imam Ibn al-Musayyab, wa man fauqa Ibn al-Musayyab, atau orang yang di atasnya dari Sa'id Ibn al-Musayyab, mimman laisa qawlahu hujjah yara annahu jaiz, dari orang yang laisa qawlihi, bukanlah ucapannya itu sebagai hujjah, bahwa sihir, mengobati sihir dengan sihir itu boleh, itu bukan hujjah. Kenapa? Fala yalzimin dalik ayakuna jaisa. Bukan berarti ucapan Sa'id Ibn al-Musayyib itu menunjukkan bolehnya. Naam, fi hukmillahi hatta yu'ridu 'alal kitab was sunnah, sampai dia berani memaparkan Quran dan sunnah. Ya, dia mengatakan tidak mengapa, mana Qurannya, mana hadisnya, begitu. Adapun hadis yang sudah kita baca, apa kata beliau? Beliau mengatakan, ditanya tentang nusrah, hiya min amalis syaitan. Nabi ditanya tentang mengobati sihir, dengan syaitan. Jawaban Nabi tegas. Nusrah itu termasuk pekerjaannya setan. Berarti haram. Jadi ucapan Sa'id ibn Musayyib tadi, tidak boleh dibawa kepada pemahaman boleh, yang dimaksud mengobati sihir dengan sihir. Ya. Tidak boleh dibawa kepada pengobatan dengan sihir. Karena kalau dibawa kepada pemahaman itu, bertentangan dengan hadis yang sahih. Apakah akan dibenturkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang seperti Sa'id ibn al-Musayyib? Ya. Kalaupun ucapan orang yang lebih di atasnya pun, kata Syekh Utsaimin, itu bukan hujjah. Hujjah itu kitab dan sunnah. Ya. Kalau jelas itu haram, seperti Syekh Saleh Fauzan, beliau mengingkari sebagian orang yang mengambil gambar-gambar dia. Iya. Syekh Saleh Fauzan dalam fatwanya mengingkari, pada fatwa-fatwa akhir ini bisa dibaca, orang-orang yang mengambil gambar-gambar dia, baik dalam bentuk potret atau video. Beliau mengingkarinya. Sehingga kalau ada orang menampilkan gambar-gambar dia, itu hujjah bagi dia. Wah, Syekh Saleh Fauzan mengingkarinya. Dalilnya apa? Hadis yang sangat banyak yang dibawakan oleh para ulama kita. Asyadul adab yaumal qiyamah al-musawirun. Yang paling dahsyat adabnya mereka para penggambar. Duru. Oleh karena itulah waroknya para ulama. Mereka sangat takut menampilkan dirinya dengan syuhrah. La yuhibu syuhrah. Ketika Syekh bin Baz, imam ahlus sunnah pada masa ini, beliau tampil di gambarnya di koran. Syekh, kami melihat gambar antum di koran itu. Maka Syekh, orang yang Allah takdirkan mata beliau tidak melihat, buta, beliau pun mengingkari, saya berlepas diri dari mereka yang mengambil gambar saya. Duru. Hal ini waroknya para ulama, hati-hatinya para ulama dalam menjalankan agama Allah Ta'ala. Coba bandingkan dengan diri kita. Coba bandingkan dengan diri kita. Kadang kita mengambil suatu hujjah, dalil dari seorang ulama, ternyata setelah dilihat, dipaparkan oleh ulama yang lain, berbenturan dengan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Waruya anil Hasan, riwayat berikutnya. Riwayat yang berikutnya, kata beliau, wa anil Hasan, dan dari Hasan al Basri, annahu qala, beliau berkata, kata Hasan al Basri, la yahullu sihra illa sahirun. La yahullu, tidaklah yahullu melepaskan as-sihra, sihir, illa sahirun, kecuali dia tukang sihir. Iya. Hadza al-athar in shahha. Kalau memang riwayat Hasan al-Basri ini sahih, famuradul Hasan, yang dimaksud oleh beliau al-hilu al-ma'ruf ghaliba, melepaskan sihir yang sudah dikenal. Wa annahu la yaqa' illa minas saharah, dan sihir itu tidak terjadi dari para tukang sihir. Artinya kebanyakan orang yang melepaskan sihir itu dengan sihir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.